Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyin Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita tentang syarat-syarat bagi penjual dan pembeli. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli. Jadi di dalam jual beli harus terjadi terpenuhi syarat-syarat ini. Apabila tidak terpenuhi, maka tidak sah jual beli dari penjual atau pembeli atau keduanya. Yang pertama ada 3 syarat. At-taradi minhuma. Penjual dan pembeli harus saling ridho. Tidak dengan paksaan. Harus saling ridho dan bukan paksaan. Yang kedua, jaizut tasarruf. Dia bisa menggunakan harta tersebut. Diperbolehkan menggunakan harta tersebut. Dan yang ketiga adalah malikun lil ma'qud alaih. Dia memiliki barang tersebut yang ditransaksikan atau dia mendapatkan izin untuk bertransaksi. Atau mendapatkan izin untuk bertransaksi. Ketiga hal ini menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli. Jadi harus ada. Yang pertama, syarat yang pertama adalah harus saling ridho. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa an takuna tijaratan antaradi minkum." Di dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kecuali dengan perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Ya, janganlah kalian makan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara batil, kecuali dengan cara yang saling ridho, dengan perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal bai'u an taradin." Sesungguhnya jual beli itu dengan saling ridho, yaitu di antara penjual dengan pembeli. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan Ibnu Majah. Jadi di sini pemaksaan di dalam jual beli tidak diperkenankan. Jadi dari awal apabila ada penjual yang dipaksa, maka tidak sah jual belinya. Apabila pembeli dipaksa, maka tidak sah jual belinya. Harus sama-sama ridho. Sama-sama itu seperti datang preman, nih kamu beli saya dengan beli barang saya dengan harga 100.000, padahal itu cuma pulpen yang harga 5.000-an dipaksa beli dengan harga 100.000, maka ini pemaksaan, tidak boleh, tidak sah jual belinya dan bisa dituntut. Akan tetapi di sini ayol ikhwan, keridhaan di antara penjual pembeli tidak disyaratkan apabila dia dilaksanakan pemaksaan tersebut dengan hak, dengan benar. Seperti hukumnya hakim. Hukum dari hakim yang memaksa agar barang jaminan, misalkan, yaitu rohan, barang gadaian, dijual. Dijual paksa, walaupun pemilik barang tersebut, yaitu yang berhutang, tidak mau barang tersebut dijual. Tapi untuk menyelesaikan masalah, maka sang hakim menyuruh atau memaksa barang tersebut dijual. Maka yang seperti ini, pemaksaan seperti ini, walaupun sang penjual barang tidak ridho, maka ini sah transaksi jual belinya karena diputuskan oleh sang hakim. Syarat yang kedua adalah boleh bertransaksi. Jaizu tasarruf. Dia haruslah merdeka, kemudian mukallaf, ya, dibebani beban syariat dan rasyid, dan dia itu bisa menimbang baik dan buruk, ya, berakal seperti itu. Oleh karena itu tidak sah jual beli dari anak kecil, anak yang bodoh atau orang yang bodoh atau dungu, ya, orang yang idiot bahasa kita, dan orang-orang gila. Begitu pula hamba seorang hamba dari majikan yang tidak diberi izin oleh majikannya. Karena seorang hamba, harta hamba adalah harta majikannya. Kecuali hamba sahaya yang membeli atau berhutang untuk membeli dirinya. Jadi di sini disyaratkan harus merdeka. Kemudian juga disyaratkan dia itu mukallaf. Mengenai mukallaf, dibebani beban syariat, pendapat yang kuat di antara pendapat para ulama adalah anak kecil yang sudah mumayyiz diperbolehkan melakukan jual-beli. Anak kecil yang sudah mumayyiz diperkenankan melakukan jual-beli. Adapun safih, orang yang bodoh, idiot, jadi kita dapatkan di antara manusia ada orang-orang yang dia itu sudah badannya besar, ya, tumbuh ala tanda-tanda kedewasaan, tetapi pikirannya seperti anak-anak, bermain dengan anak-anak, ya, masih makan permen-permen dan sebagainya, idiot, dan tidak bisa memikirkan baik buruknya sesuatu, seperti anak-anak, maka yang seperti ini tidak boleh melakukan transaksi jual-beli. Begitu pula orang gila, maka transaksi orang gila tidak sah. Ya, transaksi orang gila tidak sah. Begitu pula seorang hamba yang tidak diizinkan oleh tuannya. Syarat yang ketiga adalah pembeli atau penjual memiliki barang tersebut, barang yang ditransaksikan. Atau dia mendapatkan izin untuk menjual atau mendapatkan izin untuk membeli. Ya, jadi ini diperbolehkan. Apabila dia menjadi perwakilannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Hakim bin Hizam, "La tabi' ma laisa indak." Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu jual apa-apa yang tidak kamu miliki." Jadi di sini barang-barang yang tidak kita miliki kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjualnya. Kita dilarang untuk menjual barang-barang yang tidak kita miliki. Jadi diharamkan dan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, jadi ketiga syarat ini harus terpenuhi ayah ikhwan, saudara-saudara sekalian, ya. Sebisa mungkin kita melaksanakannya, yaitu saling ridho, kemudian dia itu boleh melakukan transaksi, dan yang ketiga dia milik sendiri. Kemudian nanti insya Allah kita akan bahas insya Allah pada pertemuan berikutnya tentang salam, ya. Dia sangat berbeda dengan jual beli yang tidak kita miliki, tapi mohon bersabar. Kemudian di sini, insya Allah juga akan dibahas insya Allah tentang dropshipper, sistem dropshipper. Tapi saya katakan, sistem dropshipper yang paling aman adalah meminta izin kepada pemilik barang yang memiliki, benar-benar memiliki barang untuk menjualkan barangnya, untuk menjualkan barangnya, maka seperti ini diperkenankan Allah alam bisa. Jadi seperti itu, ya. Dan perlu kita ketahui bahwa sang hakim boleh memaksa akad jual beli. Kemudian juga pendapat yang kuat, anak kecil boleh melakukan transaksi, tapi yang anak kecil di sini adalah anak kecil yang mumayyiz. Adapun yang belum mumayyiz, di bawah misalkan 7 tahun, belum bisa membedakan baik dan buruk, ya. Maka di sini tidak sah transaksinya, kecuali dia mendapatkan izin. Dia mendapatkan izin. Seperti terkadang ada yang bertanya juga tentang anak-anak TK atau anak-anak SD kelas 1 yang belanja. Ya, maka kita katakan apabila uang tersebut adalah uang yang wajar diberikan sebagai uang saku, ya, misalkan 1.000, 2.000, ini sesuatu yang wajar dalam jajan untuk zaman sekarang, tahun 2015. Makanya seperti itu, sudah menunjukkan keridhaan dari orang tua yang memiliki uang tersebut. Jadi kalau seorang anak ingin membelanjakan uang tersebut, maka diperbolehkan. Tetapi kalau misalkan ada seorang anak yang di bawah mumayyiz, usia yang bisa membedakan baik dan buruk, membawa uang 100.000, kemudian dia ingin membeli pakaian atau ingin membeli apa, ya, sesuatu, maka hal ini tidak boleh karena ini di luar kewajaran dari seorang anak kecil. Dari seorang anak kecil. Allah dan bisawab, saya rasa cukup menyebutkan tiga syarat ini. di dalam jual beli yang harus kita perhatikan. Allahumma subhanakallahumma hamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.